Jadi setiap kali kita bicara, sebetulnya kita sedang menceritakan isi hati kita. Raut muka, sikap, tutur kata, nada, itu sebetulnya. Makanya orang yang jarang bicara, menahan lisan lebih aman. Karena kalau kita bicara, intinya kita sedang membuka aurat kita. Kita akan ketahuan bahwa kita ini riya, sombong, dengki, kurang iman, pembohong. Banyak yang akan nampak justru ketika kita bicara. Penting sekali bagi kita menyadari bahwa perkataan kita ini akan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Walaupun perkataan bisa sepertinya bagus, tapi kalau hati kita kurang bagus nanti akan nampak dari nadanya. Maka yang paling pokok adalah hidup ini bukan mahir bicara, tapi mahir membersihkan dan mengendalikan hati. Kalau hati semakin bersih, nanti kata-kata akan menyesuaikan dengan kebersihan hati. Makin pandai membersihkan hati, nanti setiap kata-kata itu dengan izin Allah bisa mudah menyentuh hati. Karena hati memang disentuhnya oleh hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua perkataan dan sikapnya berasal dari hati yang tulus dan tembus sampai ke hati kita sekarang. Maka tidak perlu kita jago bicara. Yang penting mah jago ahli membersihkan hati. Ahli menata kebeningan hati, nanti ngalir semuanya dengan baik dengan izin Allah. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Mereka tidak dapat berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Allah ar-rahman. Kini hadirin, ini Allah subhanahu wa ta'ala menguasai diri kita sepenuhnya. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, Allah juga tahu apa yang ada di hati kita. Kalau kita selalu takut kepada Allah sehingga menjaga diri, Allah akan menuntun. Kalau hati kita selalu ingat ke Allah, Allah nuntun. Apa yang harus dikatakan mudah diilhamkan saja. Dan kata-kata yang ditolong oleh Allah akan bertenaga. Masuknya kata-kata ini ke dalam hati saudara-saudara bukan karena kemahiran seseorang, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menghujamkan di hati. Karena tidak ada kebaikan kecuali wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi kita tidak usah menjago-jagokan diri, ngatur kata-kata supaya orang lain terpesona. Tidak perlu, karena Allah tidak terpesona kepada orang yang mengada-ada. Bicara jernih apa adanya, lempeng lurus dengan niat yang bagus, kata-kata yang benar. Nanti Allah yang akan menusukkan di hati setiap yang Allah kehendaki. Banyak orang yang punten ya, kalau saya mengacu ke guru aja, aduh guru saya itu subhanallah, bicaranya sangat sedikit. Tetapi rasanya setiap perkataan tuh ada tenaga menggugah, mengubah, mendorong, menyemangati. Padahal kata-katanya sama, kita juga punya kata-kata itu. Tapi kenapa tenaganya berbeda? Nah, secara syariatnya karena hatinya baik. Lalu Allah berikan kekuatan sehingga dapat pahala. Pahala dari orang bisa berubah lewat dirinya.